sedih terlalu panas si jauh tina maksiat anak si ngerasa lamat tak heran jampe-jampe harupa gerak gede gerak lupa susah senang komat sholat anak si berharga deh pohon siapa jampe-jampe harpa baik di dunia serta kena lir ibarat hidup di dunia reki rupsa umur dunia jampe-jampe harpa beribadah serta kena lir ibarat hidup di dunia rek cacat kesar lena ulah rek arah subah anak si sing percaya tanuk nawasa segala nu karena pan ku hidup tangtu nabongan sorangan di bapak iya pepelin ngarah hidup hirup salawas na elin teberang tepeti hidup kudu soleh satuntung nyari bapak iya pepelin ngarah hidup hirup salawas na eling teberang.